Mitra bisnis, terkait ramainya desakan untuk membubarkan ormas anarkis, perlu dipertanyakan apakah pembubaran adalah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Ada yang berkomentar, penegakan hukumlah solusi yang tepat karena ormas yang dibubarkan bisa saja terbentuk lagi dengan nama lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid. Pak Salahuddin, apa komentar Anda? Ya, ini memang tidak mudah ya. Jadi yang paling awal sebetulnya menurut saya ya, kita duduk bareng dulu lah. Kita duduk bareng kepada ormas tersebut, kita kemukakan keberatan-keberatan kita, nah kita harapkan mereka memperbaiki diri. Katakan waktu beberapa bulan gitu. Kalau ternyata tidak berubah juga ya, semua saya pikir harus melalui proses pengadilan. Pengadilan yang menentukan apakah ormas itu bisa dibubarkan atau tidak. Artinya undang-undang apa saja yang dia langgar gitu kan. Nah, kemudian ada ketakutan kalau misalkan dia dibubarkan, nanti dia bisa bikin lagi gitu kan. Ini kan mirip dengan kalau bank dulu, orang yang sudah tercela, dia nggak bisa jadi pemilik bank ataupun pengurus bank. Nah ini mungkin juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi bukan organisasinya yang kita, ini kan orang-orangnya kan. Jadi menurut saya dengan cara seperti itu. Tapi Pak, ada yang berpendapat undang-undang ormas yang ada saat ini itu sudah berumur 25 tahun dan tidak relevan lagi dengan dinamika yang berkembang. Apa komentar Bapak? Apapun juga, undang-undang ini masih berlaku kan. Ya kalau enggak dianggap tidak sesuai dengan kondisi sekarang ya kita perbaiki gitu. Tapi kekuasaan pemerintah saja menurut saya tidak cukup untuk membubarkan. Harus ada kekuasaan kehakiman, kekuasaan pengadilan yang memutuskan. Nah pemerintah, saya ambil contoh misalkan kasus FPI gitu ya, kan mereka sering melakukan razia gitu ya. Nah sebelum razia, sering juga mereka menyampaikan kepada kepolisian, supaya kepolisian yang melakukan razia. Tapi karena kepolisiannya tidak menanggapi laporan itu ya, akhirnya mereka sendiri yang bergerak. Kita inginkan juga sikap aktif dari kepolisian menanggapi laporan dari masyarakat. Kita ingin pemerintah itu hadir ketika masyarakat membutuhkan gitu kan. Nah itu dalam hal ini ya, itu kepolisian. Jadi kita minta kepolisian lebih proaktif lah melindungi warganya gitu. Saya tadi baca apa dengar di televisi Kementerian Dalam Negeri mau menuntut apa namanya itu orang-orang FPI yang merusak kantor Kemendagri. Itu saya pikir bagus itu. Dan kita ingin juga orang lain yang dirusak, tidak hanya FPI, siapapun juga ya, bisa melaporkan itu. Jadi kita ingin hukum itu tegak lah. Demikian tokoh Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid. Saya Wendy Lim.